Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Khana billahi rahiman rahimakumullah. Di pertemuan terakhir kita membaca satu asar yang dibawakan oleh Syaikhul Rahimahullah Ta'ala, asar Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, kata beliau radhiyallahu anhu, al-khilafu syarrun. Di antara faedah dari asar tersebut menunjukkan dalamnya pemahaman salafus salih para sahabat Rasulullah, sehingga meninggalkan yang afdal, meninggalkan sesuatu yang afdal untuk jam'ul kalimah, untuk menjauhi khilaf, untuk menjaga bersatunya kalimat muslimin. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala, asyamukul rahimahullah, membawakan beberapa hadis yang semakna. Kata beliau rahimahullah ta'ala, warawa muslimun fisahihihi, ini di hadis ke-432, an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana fis shalah. Rasul sallallahu alaihi wasallam memegang, mengusap pundak-pundak kami dalam salat, maksudnya ketika hendak melaksanakan salat berjamaah, meluruskan saf. Beliau sallallahu alaihi wasallam sampai memegang pundak-pundak para sahabat Rasulullah. Wa yaqulu, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la takhtalifu fa takhtalifa qulubukum, jangan kalian berselisih, yakni tidak lurus dalam saf, ada yang maju, ada yang mundur, sehingga akan menyebabkan berselisihnya hati-hati kalian. Liyalini minkum ulul ahlam wan nuha, hendaknya yang dekat kedenganku adalah orang-orang yang memiliki akal, pemahaman, yakni kata Syekh Muhammad Ali Adam rahimahullahu ta'ala, hum yakni al-badiqun al-uqala, yang telah badir, yang uqala. Thumma ladhina yalunahum, kemudian orang-orang yang mendekati mereka dari sisi kedudukan. Thumma ladhina yalunahum, kemudian orang yang semisal mereka mendekati mereka. Qala rahimahullahu ta'ala, kata si Mukli rahimahullahu ta'ala, wara al-Bukhariyu fi sahihihi ani Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tusawunna sufufakum, sungguh-sungguh kalian hendaknya meluruskan sop-sop kalian, au la yukhalifannallahu bainaku wujuhikum, atau Allah subhanahu wa ta'ala akan menyisihkan di antara wajah-wajah kalian. Hadis yang ketiga yang sama dengannya, kata beliau, wa Dabara ibn Azib radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhalladu saf min nahiyati li nahiyah. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mau melakukan salat berjamaah itu masuk ke saf dari satu sisi ke sisi lain, meluruskan saf, benar-benar memperhatikan ya terusnya saf, masuk ke saf satu pojok ke pojok yang lain. Yamsahu sudurana wa manakibana, ya, mengusap memegang dada kami, pundak kami, diluruskan yang terlalu maju, dimundurkan, diluruskan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yaqulu, dan beliau berkata, la takhtalifu, janganlah kalian berselisih, jadi tidak lurus dalam saf, ada yang maju, ada yang mundur. Fa takhtalifu qulubukum, maka akan menyebabkan berselisihnya hati-hati kalian. Wa kana yaqul, dan beliau berkata sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla wa malaikatahu, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal yang maha mulia, wa malaikatahu dan para malaikatnya, yusallun bersalawat, ala sufufil uwal, untuk orang-orang yang ada di saf-saf pertama. Rawahu Daud bisanadin sahih, rijal rajul sahih, ila Abdurrahman ibn Aus sajah, waqad wasaqahu an-nasai rahimahullahu ta'ala. Tiga di sini, ikhwan rahiman rahimakumullah, terkait dengan masalah saf dan berjamaah, disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, di antara faedah dari hadis ini menunjukkan taqdim al-afdal fal-afdal ila imam, mendahulukan orang yang paling afdal, kemudian yang derajat di bawah beliau keafdalannya, mereka yang didahulukan mendekati imam, dekat dengan imam. Syekh Muhammad Ali Adam tadi yang saya sebutkan rahimahullahu ta'ala berkata, liyalini minkum ulul ahlam wan nuha, yakni kata beliau, liyadnu minni albalighunan uqala, hendaknya yang dekat dariku adalah orang-orang yang telah baligh, yang uqala, yang aqil. Disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, kenapa al-afdal fal-afdal, yang paling afdal, yang lebih dekat dengan imam? Yang pertama kata beliau, li'annahu awla bil-ikram, karena dia lebih utama untuk dimuliakan, mendapatkan kemuliaan dekat dengan imam. Yang kedua, wali'annahu rubba mahtajal imam ida istikhlafin fayakunu huwa awla. Yang kedua, bisa jadi imam butuh untuk mengangkat seseorang menggantikannya, imam yang mungkin batal, ya, sehingga ketika ini belakangnya adalah orang yang afdal, maka tentunya dia lebih berhak, lebih awal untuk menggantikan imam. Yang ketiga, wali annahu yatafaltan yatanbihil imam ala sahwi, karena seorang yang aqil, yang afdal, dia lebih perhatian, lebih menyadari, ya, lebih memungkinkan untuk bisa mengingatkan imam ketika imam lupa. Ini yang ketiga. Yang keempat, waliat bitu sifat as-salah wa ihfaduha wa yanquruha wa yu'allimuha an-nas. Yang keempat, yang di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam tentunya, agar mereka yang al-afdal fal-afdal ini, orang yang paling afdal ini, bisa benar-benar mengingat, menghafal tata cara salat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian menukilkan kepada yang lain. Ketika mereka orang-orang yang utama itu yang lebih dekat dengan Rasul, ya, mereka lebih bisa menghafal, mengetahui bagaimana tata cara salat Rasul, ya, kemudian menukilkan, menyampaikan kepada yang lain. Yang kelima, kata beliau rahimahullah ta'ala, وَلِيَقْتَدِيَ بِيَفْعَلِهِمْ مَنْ وَرَأَهُمْ, agar orang-orang yang di belakang mereka, di saf yang berikutnya, itu mengikuti perbuatan orang yang di depannya. Ketika orang di depan adalah orang-orang yang uqara, orang yang afdal, maka lebih utama untuk diikuti. Berkata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, kata beliau, wala yakhtassu hadha taqdim bisalah, dan masalah lebih mengutamakan orang-orang yang ulul ahlamun nuha, yang orang afdal ini, bukan hanya dalam salat. Bali sunnatu an yuqaddama ahlul fadl fi kulli majami'. Iya, bahkan hendaknya orang-orang yang ahlul fadl, yang mereka utamaan ini, lebih yang sunnah didahulukan, diutamakan di semua tempat-tempat perkumpulan kaum muslimin. Ya, didekatkan dengan imam ketika salat, didekatkan dengan kabirul majlis, ya, di majlis ilmu, di majlis zikir, di majlis musyawarah, mereka lebih dekatkan dibandingkan yang lain, yaitu ulul ahlam wan nuha, ya, memiliki kelebihan dari sisi akal, di sisi ilmu. Berikutnya, dan majam yang lainnya, bukan semata-mata majlis ilmu, majlis zikir, musyawarah, juga tempat-tempat yang lain yang di situ ada perkumpulan kaum muslimin, mereka lebih utama di depan. Berikutnya, di antara faedah di sini disebutkan oleh Syekh Muhammad Ali Adam rahimahullahu taala, menunjukkan syiddatu ihtimam Nabi sallallahu alaihi wasallam bi taswiyati shufuf. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat mementingkan dalam meluruskan saf. Ya, beliau lakukan dengan fi'il wal qaul. Beliau lakukan dengan perbuatan sampai masuk, ya, ke sela-sela saf, dari satu pojok ke pojok lain, sampai memegang pundak-pundak para sahabat, itu dengan perbuatan dan juga dengan ucapan. Ya, la takhtalifu fa takhtalifu qulubukum, dan seterusnya. Berikutnya, di antara faedah hadis ini, dan ini inti, ya, kenapa Asy-Syamkul rahimahullahu taala membawakan tiga hadis ini dalam pembahasan yang sedang beliau bahas terkait masalah khilaf, yaitu kata beliau bayan, anna adama tasfiyat as-sufuf yatarattabu alaihi al-khilaful qalbi, tidak meneruskan saf itu akan mengakibatkan adanya ikhtilaf kalbu di antara para makmum. Dengan tidak lurusnya saf itu akan bisa menyebabkan adanya ikhtilaf di kalbu-kalbu mereka, para makmum. Sehingga fayastawla bisababihi al-mujtama' al-baghdha wa at-tanafur wa tahasud, sehingga akhirnya menguasai mereka dengan sebab tidak meneruskan saf itu kebencian di antara mereka, tanafur, tidak akurnya hati-hati mereka, dan tahasud, ada saling hasad di antara mereka. Dalam beberapa ucapan para ulama kita terkait dengan hadis ini, ada satu faedah. Ya, kenapa Syekh Muqbil rahimahullah bawakan hadis ini dalam nasihat beliau terkait dengan al-khilafus syar? Yaitu bahwasanya al-ikhtilaf fi zahir fil abdan sababun fil ikhtilaf fil qalbi fil qulub. Itu syahidnya. Perselisihan zahir badan itu akan menyebabkan perselisihan di hati, di kalbu. Berkata Syekh Muhammad Ali Adam rahimahullah ta'ala, di antaranya beliau berkata, la takhtalifu fi iqamati shufuf bil abdan bit taqdim wa ta'akhur. Jangan kalian berselisih, tidak akur, tidak benar dalam meneruskan saf dengan badan-badan kalian. Ada yang maju, ada yang mundur, tidak lurus. Fatakhtalifa qulubukum bil ahwiyati wal iradah. Akhirnya bersisih ya kalbu-kalbu kalian. Ya, dengan keinginan sendiri, dengan hawa nafsu sendiri. Kata beliau, li'anna ikhtilafa wahir yakunu sababan fi ikhtilafil batin. Ini yang perlu kita ingat. Kata beliau rahimahullah, Syekh Muhammad Ali Adam rahimahullah ta'ala, baru beberapa bulan yang beliau meninggal dunia rahimahullah, dan punya banyak khidmah kepada sunnah Rasulullah SAW, di antara beliau memiliki syarah Sahih Muslim. Kata beliau, karena ikhtilaf zahir, persisian zahir, itu menjadi sebab pada ikhtilaf batin. Semoga rahimahullah ta'ala juga mengingatkan dalam kitab beliau yang lainnya, bahkan di antara yang beliau sebutkan itu juga hadis yang lain, ketika Rasulullah SAW melihat para sahabat ketika singgah dalam satu safar mereka berpencar, maka Rasulullah mengingatkan mereka. Kata Rasulullah SAW, inna tafarruqakum fi hadis syi'ab min asyaitan, wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya berpencarnya kalian di lembah ini, tempat ini, di bukit ini, di jalan ini, ya, berpencar masing-masing, tidak berkumpul, itu adalah syaitan. Juga belum menyebutkan di kitab yang lain seperti ini, karena ikhtilafu zahir itu sebab ikhtilaful batin. Imam Muslim rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam sahihnya, setelah membawakan hadis yang tadi yang sebut oleh Syekh rahimahullah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana fis shalah wa yaqulu istawu wa la takhtalifu fa takhtalifa qulubukum liyalini minkum ulul ahram wan nuha. Summa ladhi nyalunahum. Kemudian Imam Muslim rahimahullah membawakan satu ucapan Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, kata beliau, fa antumul yawma ashaddu ikhtilafan. Kalian sekarang ini ashaddu ikhtilafan. Lebih-lebih sangat. Ya, banyak berikhtilaf. Fa antumul yawm ashaddu ikhtilafan. Berkata Syekh Muhammad Ali Adam rahimahullahu taala dalam syarah Sahih Muslimnya, ini dua kemungkinan maknanya. Yang pertama, maknanya secara ringkas, fa antumul yaum ashaddu ikhtilafan, yakni sekarang ini keadaan kalian ketika salat itu ikhtilafnya lebih-lebih daripada zaman kami ketika kami diingatkan Rasulullah SAW. Maksudnya di zaman kami saja, di zaman para sahabat, ketika ada yang ya dadanya membusung sedikit diingatkan Rasulullah, ditegur Rasulullah SAW. Diingatkan la takhtalifu fa takhtalifu qulubukum. Maka sekarang ini kalian, di zaman sekalian kalian, kata beliau radhiyallahu anhu, zaman tabi'in tentunya, itu lebih-lebih lagi nih, lebih tidak lurus sahabat kalian. Ini peringatan beliau kepada para tabi'in, murid-murid beliau, kaum muslimin zaman beliau, agar perhatian untuk meruskan saf. Ya, jadi yang pertama, fa antumul yauma ashaddu ikhtilafan, artinya ya, peringatan dari beliau agar benar-benar memperhatikan masalah lurusnya saf. Karena keadaan sekalian sekarang ini lebih parah, lebih iya, tidak lurus safnya dibandingkan zaman kami dulu ketika kami diingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kami saja dulu diingatkan Rasul dengan keras seperti ini, apalagi kalian. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Syekh Muhammad Ali Adam rahimahullahu taala, ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, fa antumul yauma ashaddu ikhtilafan, maksudnya adalah antum al yaum, iya, kalian sekarang ini bisababi adami taswiyati shufuf, dengan sebab kalian tidak merupakan saf, ashaddu ikhtilafan, menjadi umat yang banyak-banyak, lebih banyak berikhtilaf. Haitsu waqa'tum fil fitnah, di mana kalian terjatuh dalam fitnah-fitnah yang ada, itu dengan sebab ya tidak meluruskan saf. Ini yang kedua. Jadi beliau menjelaskan hakikat kenyataan yang ada di zaman para tabi'in, di zaman beliau, kenapa banyak fitnah-fitnah yang ada, ini akibat dari meninggalkan satu sunnah, yaitu tidak meluruskan saf. Sehingga yang terakhir, Syekh Muhammad Ali Adam rahimahullahu taala mengingatkan, ya, ketika belum menjelaskan dari hadis ini, faidahnya adalah ikhtilaf zahir itu sebab ikhtilaful batin. Kata beliau, ini tidak bertentangan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Nu'man bin Bashir, bahwasanya di kalbu kita ada satu serat daging. Idza salat jasadu kullu wa idza fasadat fasal jasadu kullu ala wa ilaqad. Yang menunjukkan bahwasanya sumber kebaikan jasad adalah hati, kalbu. Apa yang beliau sebutkan, disebutkan para ulama kita, bahwasanya ikhtilaf zahir itu sebab ikhtilaful batin, tidak bertentangan dengan hadis ini. Kenapa kata beliau? Karena fasad yang ada, kerusakan yang ada, yaitu tidak meluruskan saf, itu sebabnya adalah fasadul qalb, yaitu ghaflah anis sunnah. Ghaflah anis sunnah, lalai dari sunnah. Lalai dari sunnah ini adalah ghaflah, dan itu karena sebab kerusakan hati, melalaikan sunnah. Dari lalai dari sunnah ini, ghaflah qalb, muncul akhirnya muhalafatu sunnah, tidak meluruskan saf. Ini fasad yang kedua. Fasad yang kedua adalah muhalafatu sunnah karena dengan tidak lurus dalam saf. Awalnya ghaflah dari sunnah, ini adalah terkait dengan kalbu. Kemudian tidak lurus dari dalam saf, ini khilaf zahir. Dari sini mengakibatkan yang ketiga, yaitu ikhtilaf qulub, centrang perenang hati, permusuhan di antara para makmum, hasad di antara mereka. Ini adalah akibat ikhtilaf zahir. Dan ikhtilaf zahir tersebut disebabkan karena ghaflah dari sunnah, lalai dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang itu tempatnya di kalbu. Nah, asyahid ikhwan rahiman rahimakumullah, ini yang ingat oleh beliau rahimahullah. Yang pertama tadi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sampai beliau tanazul meninggalkan yang afdal menurut beliau, salat di Mina 2 rakaat beliau tinggalkan untuk jamul kalimah. Kenapa? Karena al khilafu syarr. Yang kedua, iya, beliau sendiri yang meriwayatkan hadis Rasulullah SAW ini, bahwasanya ikhtilaf zahir itu akan mengakibatkan ikhtilaf batin. Sehingga dua, iya, beliau menjaga apa namanya radhiyallahu anhu jamul kalimah dengan tanazul. Beliau tinggalkan pendapat yang beliau yakin itu benar untuk mengikuti imam muslimin salat 4 rakaat di Mina. Itu satu sunnah sahabat yang harus dilakukan, tanazul. Selama itu adalah untuk jamul kalimah dan dituntunkan dalam syariat oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang kedua yang sedang kita bahas di sini adalah juga karena ketika muncul ikhtilaf dalam zahir itu bisa mengakibatkan ikhtilaf dalam kalbu. Apa itu? Tadi kata Syekh Muhammad Ali Adam, mengakibatkan adanya saling hasad, saling benci, ya, saling tanafur, saling menjauh. Nah, Allah alam bisawab. Dan apalagi kalau sampai menyepal sendiri. Innama dhi'bu ya'kulu al-ghanam al-qasiyah. Iya, serigala itu hanya memangsa kambing sendirian. Menjauh, menyempal, akhirnya membahayakan diri sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan.